Mitra Bisnis, Tribun News menulis, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai, vonis hukuman penjara 1 tahun yang Kamis lalu dijatuhkan terhadap seorang polisi di Semarang yang sedang mabuk dan membunuh seorang rakyat sipil adalah sebuah sandiwara belaka. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, apa komentar Anda soal ini? Dari sisi hukumnya, saya kira meskipun pengadilan itu berwenang memutuskan apa saja menurut pertimbangannya, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang dipakai itu sebenarnya harus logis juga, ya, logis dan memenuhi rasa keadilan gitu, ya. Bahwa ada fakta seorang polis menembak orang lain itu fakta. Apapun keadaannya, menembak itu sesuatu yang bisa dikualifikasi menjadi 2 pasal. Yang pertama, bisa itu berupa penganiayaan, umpamanya sampai tidak meninggal, atau kalau meninggal bisa jadi itu juga pembunuhan. Nah, soalnya pembunuhan berencana atau tidak berencana. Itu dari faktanya. Nah, sekarang apakah dari fakta itu, ya, Brito ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kesalahannya? Ya, dia bersalah nggak menembak itu? Gitu ya. Kalau bahasa awamnya itu pasti dia bersalah karena dia menembak. Itu kan selalu ada dua ya. Ada faktanya, ada aktus reusnya, ya ada perbuatannya gitu ya. Kalau orang melakukan perbuatan hukum itu apa motivasinya gitu. Jadi kalau menurut saya secara hukum pun putusan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena ada kesadaran sebenarnya sebelum dia minum atau sebelum dia menembakkan senjatanya, dia punya kesadaran bahwa kalau dia mabuk itu dia bisa berbuat di luar kesadarannya gitu, menembak orang dan sebagainya. Oleh karena itu hukumannya harus lebih berat sebenarnya. Karena itu pula saya katakan bahwa putusan itu secara hukum kurang bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi tidak adil gitu, menjadi tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, terutama bagi si korban. Jika kita lihat perkembangan beritanya, ayah sang korban masih merasa belum adanya keadilan atas vonis tersebut dan masih mendatangi Mapolda Jateng untuk meminta keadilan atas tragedi yang menimpa anaknya. Langkah apa lagi menurut Bapak yang bisa ditempuh sang ayah korban? Ada 2 langkah ya. Yang pertama sebenarnya dia bisa mendorong kejaksaan itu untuk mengajukan banding ya, upaya hukum ya, supaya hukumannya lebih berat. Nah, ini bisa dia umpamanya minta bantuan LBH atau pengacara untuk mendorong itu kejaksaan mengajukan banding terhadap putusan itu. Ya, yang kedua sebenarnya bisa menuntut secara perdata. Kalau dia ketika si Brito siapa itu diadili, ya sebenarnya kalau dia pakai pengacara bisa mengajukan gugatan pembarengan, gugatan gabungan gitu. Ketika jaksa menuntut terdakwa itu, ya si korban ini bisa langsung mengajukan gugatan perdata juga dalam perkara pidana itu, dan hukum acara pidana itu membolehkan gitu. Nah, tapi karena ini tidak diajukan, maka gugatan perdata itu harus dilakukan setelah nanti ada kekuatan hukum pasti gitu, ya putusan terhadap si Brito-nya, ya si polisi yang nembaknya itu telah punya kekuatan hukum pasti, baru bisa diajukan gugatan perdata. Demikian pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Saya Wendy Lim.